indah ini bersamamu. Sayang, sayang, baru kali ini ya, ya, ku dapat pergi bersamamu bertamasya. Terlukis kenangan indah dalam hati.